Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu dambaan hidupku. Lupakan masa yang telah lalu, ku pasrah.